Ya dikurangi, jangan berhenti dikurangi. Udah nggak kurangi satu hari aja. Hah? Satu gelas per dua ya. Oh. Nggak berani banyak-banyak. Tensinya naik lagi. Ganti. Masa kopi naik tensi. Kopi apa ya? Susu lo white itu. Kenapa? Terus kalau mau kopi hitam biasa aja. Coba. Campuran gitu, pengawet segala macam yang saset-saset. Yang white itu ya? Bukan yang saset itu. Yang biasa aja, kopi yang biasa. Hitam juga? Iya. Sekarang aku ngopi sekali. Gak berani gak banyak-banyak. Pengawet kopi berapa lama itu di dalam saset? Di dalam saset kan? Hmm. Aku iya loh, itu berapa? Orang ah nggak berapa, nggak lama tadi sih. Kenapa kau? Jatuh. Tanya Yudi, atau di jalan di sana? Tanya Yudi. Kapan jatuhnya? Tadi. Semarang. Oh, mau motor tuh? Iya.